Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa kembali talabul ilmi di masjid ini. Pembahasan melanjutkan tema tentang yaumul akhir berkaitan dengan al-jannah yang sedang kita sampaikan dalam pertemuan yang terakhir di majlis ini. Pada pertemuan kita kali ini akan kami sampaikan keterangan yang kita ambil dari kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang berjudul Hadil Arwah, penamaan tentang Al-Jannah. Surga itu memiliki beberapa nama. Nama-nama lain selain kalimat al-jannah. Apakah saja itu? Qala al-Imam al-Qayyim fi hadil arwah laha iddatu asma'in. Surga itu memiliki beberapa nama. Nama-nama lain. Dilihat dari sisi sifatnya. Wa musammaha wahid bi'tibari dzat. Kalau dilihat dari sisi sifatnya, beberapa. Ada Darussalam, Darul Qaral, Darul Khaldi, Firdaus, dan yang lainnya. Nama-nama. Muradif yang menunjukkan kepada satu tempat yang begitu indah. Itu Al-Jannah. Sehingga nama aslinya adalah Al-Jannah. Namun disebutkan dalam ayat dan hadis Nabi, nama-nama yang menunjukkan kepada Al-Jannah dari sisi sifatnya. Dari sisi sifatnya. Nikmatan yang ada di dalamnya. Dan berbagai macam yang Allah siapkan di dalamnya. Kita masuk ke dalam nama yang pertama. Al-Ismul Awwal, kata beliau. Dan ini adalah nama yang paling besarnya. Adalah Al-Jannatu. Ini nama yang paling besarnya, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kata beliau, wa huwa al-aamul mutanawilu litilka ad-dar jumlatan. Kalimat al-jannah ini mencangkup semua nama-nama lain dengan berbagai macam sifat dan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Firdaus, itu juga nama lainnya Al-Jannah. Aden, itu juga namanya Al-Jannah. Seperti Darussalam, itu juga namanya Al-Jannah. Sehingga nama-nama lain itu kembalinya kepada satu kata juga, itu Al-Jannah. Sehingga kalau kita ditanya antara surga atau neraka, bainal jannati wan nar, itu jannah mewakili semua nama-nama yang ada. Karena setelah kematian kita dan dihidupkan kembali di yaumul akhir, kita akan menghadapi dua, al jannatu awin nar, surga atau neraka. Nah, kalimat surga ini mewakili semua nama-nama lain yang ada di dalam al-jannah itu. Sehingga satu tempat yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman adalah al-jannah. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-jannah ini wahai kaum muslimin, asli katanya memiliki makna minasatri utaghtiyati. Al-jannatu itu makna aslinya adalah sesuatu yang tertutup dan sesuatu yang seter, tersembunyi. Itu makna aslinya jannah. Waminhu, contoh kata lain, waminhu diantara kata-kata yang semisal jannah adalah janin. Dari kalimat jim dan nun, jannah, janin. Al-janin lisitarihi fil batni, dikatakan itu janin dikarenakan makhluk itu tertutup dalam rahim sang ibu. Dikatakan dengan kalimat bahasa Arab jim dan nun, janin. Ini contoh kata. Wal janu lisitarihi ani ulins. Al janu jin. Al janu atau al jinnu, ini kenapa dikatakan mereka bangsa jin? Dikarenakan mereka tersembunyi, tertutupi dari pandangan manusia. Memiliki makna yang sama berarti. Kemudian al-mijan. Al-mijan wiqayatun lil wajh. Al-mijan kalau bahasa kita hanya sekarang baju besi. Belindung muka lebih khususnya. Ketika perang muka ini ditutupi. Al-namanya al-mijan. Dari kalimat juga jannah. Tertutupi. Yang semisalnya juga disebutkan al-jannu ay al-hayyatu sghiratu daqiqatu. Al-jannu adalah hewan yang sangat kecil yang tidak nampak oleh pandangan manusia. Bakteri, virus atau yang semisal itu. Sehingga dengan kalimat ini kita tahu al-jannatu surga itu adalah bustan, taman yang sangat indah yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Itu jannah. Belum pernah terlihat oleh mata manusia. Belum pernah ada yang melihatnya. Belum pernah ada yang mengetahui tentang al-jannah. Ini dari kalimat itu. Al-jannah. Wala yutlak hadal ism illa ala mawdi'in kathir al-shajar mukhtalif al-alwan. Kalimat al-jannah itu secara bahasa dipakai untuk menunjukkan satu tempat yang penuh dengan pemohonan yang sangat indah dengan berbagai macam warna-warninya. Ini jannah. Sehingga kalau disebut kalimat al-jannah atau jannatun, otomatis orang Arab akan mengatakan satu taman yang begitu indah dengan berbagai macam pohon-pohonnya, warna-warninya, itu adalah al-jannah. Tempat yang begitu indah yang belum pernah terdengar, terlihat oleh mata manusia, itu jannah. Namanya berikutnya Asani, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Hadil Arwah. Asani Darussalam. Darussalam. Darussalam artinya negeri yang penuh dengan keselamatan. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum darussalam 'inda rabbihim." Bagi mereka darussalam. Bagi mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Disiapkan oleh Allah satu tempat yang namanya darussalam. Negeri yang penuh dengan keselamatan. Sampai-sampai disebut dengan Darussalam. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia selamat. dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana pula disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wallahu yad'u ila dari salam, dan Allah mengajak kalian wahai manusia menuju ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amalan-amalan itu tak lain dalam rangka agar kalian wahai manusia masuk menuju darussalam. Wallahu yad'ukum, Allah mengajak kalian menuju ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Adapun syaitan mengajak kalian menuju kepada kesesatan dan kesengsaraan dunia wal akhirah. Adapun Allah mengajak kita dalam perintah-perintahnya, dalam larangan-larangannya, itu semuanya adalah ajakan Allah Azza wa Jal kepada kita hamba-hambanya untuk menuju satu negeri yang penuh dengan keselamatan. Negeri itu adalah Al-Jannah, surga. Nama lainnya disebutkan dalam ayat ini, Darussalam. Karena memang di dalam surga itu terdapat keselamatan yang total. Tidak ada lagi satu hal pun yang ditakutkan dalam Al-Jannah. Kalau beliau melanjutkan capanya, di sini ada keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa hiya jadiratun bihadzal ismi. Surga itu satu buah tempat yang sudah pasti, tempat yang penuh dengan keselamatan. Karena itu disebut dengan Darussalam. Li salamat ya min kulli aliyatin wa baliyatin. Karena semua orang yang masuk ke dalam Al-Jannah dipastikan selamat dari semua mara bahaya, dari semua kerusakan. Aman, tidak ada lagi satu hal, tidak ada penyakit, tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada kedzaliman, tidak ada kebencian, tidak ada kejelekan, tidak ada kerugian, tidak ada kemadharatan, tidak ada apapun yang membahayakan. Itu Al-Jannah, surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semuanya. Disebut dengan kata lain Darussalam. Nama lain yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga ya. Darul Khuldi. Surga, nama lainnya adalah negeri yang kekal. Darul Khuld. Negeri yang kekal. Wasumiyat bidzalika li'anna alaha la yud'inuna 'anha. Dikarenakan penduduk atau orang-orang yang akan dimasukkan, orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah, maka mereka tidak akan pernah mati lagi. Antahyau fala tamutu abadan. Kalian akan hidup untuk selamanya dan tidak akan pernah mati. Mereka kekal di dalam Al-Jannah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wastiqaqihi minal khuldi wa huwa dawamul biqa. Darul khuldi itu dari kalimat al-khuld. Al-khuldun memiliki makna dawamul biqa, terus menerus ada dan tidak akan pernah sirna. Taqul khaladar rajul yakhlidu khuludan wa khaladahu Allah Subhanahu wa taala ikhladan. Hadirin yang kami muliakan, kekalnya mereka khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam surga untuk selamanya, itu tidaklah sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bab i'tiqad kita. Disebutkan tentang hal ini oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam banyak kitab, diantaranya Syarah Ulamat Al-Itiqad, atau juga Syekh Salaf Fauzan dalam Syarah Aqidat Tahawiyah, kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah azalan wa abadan. Azalan wa abadan, yani awalnya tidak ada awalannya, akhirannya juga tidak ada akhirannya. Azali, abadi, tanpa adanya awalan dan tanpa adanya akhiran. Dan Allah kekal dengan zatnya. Adapun kalau penduduk surga, mereka kekal dalam surga karena Allah yang mengekalkan mereka. Karena Allah yang mengekalkan mereka. Bukanlah manusia itu yang mengekalkan diri sendiri. Pada aslinya tidak. Kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, banyak kekurangannya. Dan kita merasakan yang namanya kematian. Tetapi penduduk surga ketika mereka telah masuk dalam al-jannah, maka mereka kekal untuk selamanya di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Disebutkan khuludun fala mauta la. Kalian kekal dalam surga dan tidak ada lagi kematian untuk kalian setelah ini. Hadirin muliakan, yang berikutnya, nama yang keempat disebut dengan Darul Muqamati. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-34 sampai 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka ahlul jannah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan. Alladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari hati kami seluruh bentuk kesedihan. Ketika seorang masuk dalam al-jannah, maka tidak ada lagi kesedihan. Adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Ghafur, Maha Syakur. Alladhi ahallana daral muqamati. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kami di daral muqamah, negeri tempat tinggal. Muqamah, negeri untuk tempat tinggal yang kekal di dalamnya. Min fadlihi, itu semuanya adalah keutamaan fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin kami sekalian, ini nama lain dari al-jannah, darul muqamah, tempat tinggal. Kalau negeri ini, dunia ini, kaum muslimin, bukan tempat tinggal. Negeri ini, dunia, adalah tempat singgah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau engkau sedang melakukan sebuah perjalanan. Karena ini bukan tempat tinggal kita. Kita sedang safar, melanjutkan perjalanan. Orang yang asing itu bersifat sebagaimana orang-orang yang asing di negeri kita. Dia punya negeri aslinya, dia akan kembali ke negeri aslinya. Berapapun lama dia tinggal di sini, dia akan kembali lagi ke negeri aslinya. Itulah orang asing. Kita berapa lama pun kita di dunia, kita bukan ahli dunia. Kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana negeri muqamah, tempat tinggal yang hakiki, al-jannah. Itu makna kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah gharib, orang yang asing. Au'abiru sabilin, atau seakan-akan engkau adalah seorang yang sedang menempuh perjalanan. Kita wahai kaum muslimin, walaupun di rumah kita masing-masing, tinggal di kampung kita masing-masing, hakikatnya kita sedang berjalan. Hari bertambah hari, kita semakin dekat dengan alam kubur. Bertambah hari, dekat dengan alam kubur yang akan kita hadapi setelah alam dunia ini melanjutkan safar kita menuju ke akhirat. Kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini bukan negeri untuk kita tinggal selamanya. Maka tentunya dengan ini kita beramal untuk dunia kita sekadarnya, karena kita tidak selamanya di dunia. Dan kita beramal untuk akhirat kita dengan sungguh-sungguh, karena di sanalah kita akan tinggal untuk selamanya. Dan ingat, setelah kematian ada dua tempat yang mungkin kita bisa menghuninya. Mudah-mudahan kita masuk dalam al-jannah. Kalau tidak, maka tempat yang kedua an-nar. Ada dua kemungkinan. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang Allah ridai, ditempatkan di tempat yang penuh kenikmatan, darul khuld atau darul salam, atau nama yang paling umumnya al-jannah. Itu adalah darul muqamah, tempat tinggal kita. Itu tergantung dengan amalan kita. Jazaan bima kuntum ta'amalun, sebagai balasan dari Allah Azza wa Jal atas segala apa yang telah kalian lakukan. Sehingga tentunya jumlah amalan ibadah untuk kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan setelah kematian, meninggalkan dunia ini, lebih banyak daripada perbuatan amalan kita untuk duniawi kita yang tidak akan kekal kita di atas dunia ini, tapi kita akan melanjutkan perjalanan. Ingatlah itu ya kaum muslimin, sebelum datang peringatan al-maut. Setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk kita beribadah. Hadirin yang mulakan, yang berikutnya, nama yang kelima, Jannatul Ma'wa. Nama yang kelima adalah Jannatul Ma'wa, surga. Al-Ma'wa, tempat tinggal. Ma'wa adalah tempat tinggal. Wahwa maf'alun min awa. Ma'wa adalah maf'al, wazan maf'al. Ma'wa min awa. Awa, tempat untuk berteduh. Ya. Abi ya'wa, abi dham ila al-makan. Qala Allah jalla wa ala, disebutkan, hal ini disebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi, adapun orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggalnya, tempat untuk dia berteduh di sana. Maka diambil dari kalimat ini, al-jannatu hiyal ma'wa. Al-ma'wa, salah satu nama dari Al-Jannah. Bagaimana cara meraih surga wahai kaum muslimin? Dua hal yang disebutkan dalam ayat ini. Khafa maqama rabbih, takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah ini mendorong kita untuk beramal saleh dan mencegah kita dari berbuat kemaksiatan. Karena itu kalau seorang sudah takut kepada Allah, itu secara otomatis gandengannya dengan wanahan nafsa 'anil hawa, mencegah dirinya dari hawa nafsu. Karena tidak mungkin seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jal ternyata dia seorang yang mengumbar hawa nafsu. Itu satu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan dua sifat ini berkelaziman. Sebagaimana dua sifat yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Hadirin yang melakukan, kan itu monggo marilah kita memperhatikan dua syarat ini. Yang pertama, takut kepada Allah Azza wa Jal, buktikan dengan kita menjalankan perintah-perintahnya. Dan mari kita buktikan juga menahan hawa nafsu. Setiap orang suka dengan nafsu. Semua orang. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan itu ke dalam hati kita. Sampai pun Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah berikan pada beliau al-hawa. Ketika kejadian beliau dibelah dadanya syakus sadar oleh malaikat Jibril dan dibersihkan dari hawa, itu menunjukkan aslinya beliau adalah memiliki hawa nafsu. Sebagaimana Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami berikan pada setiap jiwa takwa dan fujurnya. Disebutkan fujurnya terlebih dahulu, baru disebutkan takwa setelahnya. Karena dominasi yang ada pada jiwa-jiwa kita adalah al-hawa, al-fujur. Itu dominasinya. Untuk bisa tumbuh at-taqwa, itu jika Allah menghendaki memberikannya kepada kita. Kalau tidak, maka seorang itu akan jatuh pada al-hawa. Inna nafsal ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa manusia sangat suka dengan keburukan, sangat senang dengan kemaksiatan. Maka penduduk surga itu memiliki dua sifat yang sangat nampak. Ya khaf ilallah, takut kepada Allah. Otomatis yang kedua ada. Apa itu? Nahan nafsu anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan, disebutkan dalam ayat yang lainnya surat An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisinya terdapat surga, al-ma'wa, jannatul ma'wa. Ini nama lain dari al-jannah, al-ma'wa namanya. Disebutkanlah beliau beberapa di antara ucapan para ulama. Qala Ata' an min Abbasin radhiyallahu anhuma, hiyal jannah allati ya'wi ilaiha Jibril wal malaikah. Itu adalah surga yang malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya masuk padanya. Itu adalah jannah ya'wi, yang malaikat berada padanya. Yang berikutnya, nama lainnya yang keenam adalah Jannatu Adn, surga Adn, tempat yang begitu indah. Adn, di antara ulama menyebutkan maknanya adalah ismu lil jannatin min jumlatil jannat, Aden itu satu tempat yang menunjukkan taman-taman yang sangat banyak, kebun-kebun yang sangat rindang, warna-warni yang sangat lengkap. Bahkan Nabi mengatakan alwan lam araha, warna-warna yang belum aku pernah melihatnya. Itu namanya adalah Al-Adn, Jannatul Adn. Disebutkan di antaranya dalam surat Maryam ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannati Adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Jannatu Adnin, kebun-kebun yang sangat indah dalam Aden yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dengan alam ghaib. Ibadahu bil ghaib. Ayat ini menyebutkan tentang nama surga adalah Aden, Jannatu Adnin. Disiapkan untuk siapakah Jannatu Adn ini? Surga Adn ini disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya yang beriman dengan alam ghaib. Di sini terdapat satu sifat keterangan orang yang akan menghuni Al-Jannah yang nama lainnya adalah Adn. Orang-orang yang beriman dengan alam ghaib. Hadirin yang dimuliakan, berita tentang alam ghaib itu sangat banyak. Tentang malaikah, tentang as-sa'ah kiamat, wa mabada as-sa'ah, dan segala apa yang terjadi setelah kiamat. Itu semuanya belum pernah dirasakan oleh manusia, dilihat oleh manusia, belum pernah dijumpai oleh manusia, tetapi kita meyakini adanya. Kenapa kita meyakini? Karena berita Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul menyebutkan dalam Sunnah. Cukup bagi kita meyakininya, adanya itu semuanya. Tidak pernah kita membangkang dan menolak keyakinan itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini kita beriman, termasuk pada satu pembahasan tentang adab makan dan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ini bukan dalam kitab Riyadhus Salihin, ketika ada seorang yang dia ketika makan lupa membaca Bismillah, maka syaitan ikut makan bersamanya. Suatu hari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabatnya sedang makan. Nabi melihatnya penuh dengan keseriusan di sisi telah Nabi makan. Sahabat ini lupa untuk membaca bismillah dari awalnya. Kemudian sahabat ini ketika tinggal satu suapan, sahabat ini ingat belum membaca bismillah. Maka beliau membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian dimakanlah sisanya yang satu suapan tadi. Maka Rasulullah tertawa melihatnya. Rasul mengatakan, syaitan makan bersamanya. Ketika dia membaca bismillahi awwalahu akhirahu, istaqahuma fi batnih. Syaitan mengeluarkan seluruh apa yang ada dalam perutnya. Ini berkaitan dengan alam ghaib. Karena jin itu makhluk yang tidak nampak di mata kita. Dikatakan jin karena memang dari kalimat jan. Jadi sesuatu yang tertutup, tersembunyi, tidak terlihat oleh mata kita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, diberitahukan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali bagi Allah memperlihatkan hal itu kepada Nabi. Dan kita meyakini dengan ini. Bentuk keyakinan kita, kalau makan jangan lupa bismillah. Agar jangan sampai syaitan ikut makan bersama kita. Nabi mengisahkan, sebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, seorang kalau masuk ke dalam rumah, dia membaca bismillah, faqala syaitan, maka syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, kalian tidak mendapatkan al-mabit, tempat untuk bermalam, karena kita masuk ke dalam rumah kita dengan kita membaca bismillah. Namun sebaliknya kata Nabi, ketika kita masuk ke dalam rumah tanpa membaca bismillah, maka syaitan mengatakan kepada temannya, lakumul mabit al-yawm, kalian mendapatkan tempat untuk singgah malam ini. Ini perkara alam ghaib, ya kaum muslimin. Tidak perlu kita menyangkalnya. Mana syaitan? Tidak kelihatan kok. Nangguri apa? Orang keton. Tidak perlu seperti itu, ya kaum muslimin. Nah, orang-orang yang beriman dengan alam ghaib seperti itu, kita tidak melihatnya, tidak bisa merasakannya. Namun Nabi memberitahukannya, maka mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kita kepada surga Aden yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada alam ghaib. Disebutkan pula dalam surat As-Saff ayat yang ke-12, wa masakinu tayyibatan fi jannati Aden, wa masakina tayyibatan, tempat-tempat tinggal yang sangat indah berada dalam jannati Aden, surga Aden. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya disebutkan beliau berbagai macam keterangan. Semua nama-nama tadi di atas menunjukkan kepada satu tempat, Al-Jannah. Baik itu Aden, Darul Muqamah, Darul Khuld, Darul Salam, semuanya menuju kepada satu tempat, yaitu Al-Jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam dari Abi Darda radhiyallahu an, beliau menyebutkan hadis yang panjang. Siapa yang ingin membacanya dengan lengkap, terdapat dalam kitab Hadil Arwah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Yang terakhir wa kaum muslimin adalah surga Firdaus. Atau yang sebelumnya disebutkan oleh beliau, yang ketujuh, Darul Hayawan, negeri kehidupan. Nama lain Al-Jannah adalah Darul Hayawan, negeri penuh dengan kehidupan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirat, itulah negeri yang penuh dengan kehidupan. Allah Azza wa Jal menjadikan mereka hidup, antahyau fala tamutu abadan, kalian akan hidup untuk selamanya dan tidak akan pernah mati. Sehingga disebut negeri Al-Jannah adalah negeri yang penuh dengan apa? Kehidupan. Qala ahlu tafsir, wa inna ad-darul akhirah ay al-jannah la hiya al-hayawan, la hiya al-hayawan, sesungguhnya surga adalah negeri kehidupan. Adapun neraka, la yahyun fiha wa la yamutun. Adapun neraka, mereka tidak hidup di dalamnya dan mereka tidak mati di dalamnya. Hidup tapi tidak pernah merasakan kenikmatan. Mati tapi tidak mati, mereka tetap merasakan siksaan. Wal iyadu billah, itu kondisi mereka. Hadirin yang kami muliakan, beliau terangkan berbagai macam keterangan. Kita masuk kepada nama yang ke-8, As-Samin yang ke-8, Al-Firdaus. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikumul ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun." Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal untuk selamanya. Disebut dalam ayat ini lafaz al-Firdaus. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107, nama Al-Firdaus. Allah berfirman, innal ladzina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, كانت لهم, maka bagi mereka جنات الفردوس, surga Firdaus, نزلا, sebagai tempat tinggal mereka. Hadirin yang melihatkan, ini ayat-ayat yang menerangkan tentang surga yang dinamakan dengan surga Firdaus, dan itu adalah surga yang paling tinggi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sa'altumullaha fas'alil Firdaus al-a'la." Apabila kalian hendak meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Apa kata Nabi? Firdausul A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Semuanya jannah, semuanya adalah namanya jannah, surga. Tetapi masing-masing bertingkat-tingkat, penuh dengan kenikmatannya masing-masing. Nama-nama tadi di atas menunjukkan kepada keberadaan isi dari surga-surga tersebut dan jenjangnya. Yang berikutnya, yang ke-9 disebutkan Imam Al-Qayyim, At-Tasi' Jannatun Na'im. Disebut dengan Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Luqman ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Lahum jannatun na'im, lafaz jannatun na'im ini salah satu nama yang diberikan kepada Al-Jannah, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang ke-10 disebutkan oleh beliau, Imam Al-Qayyim menyebutkan, Al-Ashir Al-Maqamul Amin. Yang ke-10 nama lainnya adalah Al-Maqamul Amin, tempat yang penuh dengan keamanan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berayat yang ke-5, Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di tempat yang penuh dengan keamanan. Fi maqamin amin. Tempat yang penuh dengan keamanan. Ini juga sebagai nama lain dari al-jannah. Yang ke-11 adalah maq'adi sidqin. Yang ke-12 adalah qadamu sidqi. Disebutkan dalam surat Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin. Ini disebut dalam surat Qamar ayat yang ke-54 sampai ke-55. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini penjelasan panjang lebar dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Hadil Arwah. Hadirin yang kami muliakan, semua ini disebutkan dalam nas-nas Al-Quran was sunnah untuk kita tentunya bersemangat dalam meraih Al-Jannah. Kita beramal dalam rangka untuk mendapatkan Al-Jannah. Kita beramal agar kita selamat dari An-Nar. Karena tidak ada pilihan di sana kecuali Al-Jannah tuan Nar. Kalau engkau tidak semangat mendapatkan Al-Jannah, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada solusi lain. Untuk bisa selamat dari An-Nar, harus beramal amalan yang menjadikan sebab kita meraih Al-Jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, pada pertemuan yang telah lewat telah kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin beberapa hadis yang berkaitan dengan berita Al-Jannah. Di antaranya hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah, rombongan pertama yang masuk ke dalam al-jannah, ala suratil qamar, mereka itu seperti bentuk bulan di saat purnama. Ala surah yakni pada gambar, pada bentuk seperti al-qamar, Lailatul Badr, bulan di malam purnama sangat jelas menyinar terang sebagaimana al-qamar Lailatul Badri. Thumma alladhina linnahum ala shaddil kawkab dhurri fi as-sama'i dha'ah. Kemudian yang berikutnya adalah seperti bintang-bintang yang menyala dengan terang di langit sana. La yabulun, penduduk surga mereka tidak buang air kencing. La yabulun, ahlul jannah la yabulun, tidak kencing atau mengeluarkan najis berupa air kencing. Wala yadaghawatun, ahlul jannah mereka tidak pernah mengeluarkan kotoran, BAB, tidak ada najis, tidak mengeluarkan, tidak buang kotoran. Wala yadfulun, mereka juga tidak mengeluarkan kotoran dari mulut dan hidung mereka. Apakah itu yang bentuknya dahak, atau yang bentuknya ingus, atau yang lainnya? Tidak. Tidak ada kotoran sama sekali dalam jannah. Itu kotoran manusia yang harus dikeluarkan dari tubuh kita ketika kita di dunia. Mengeluarkan berbagai macam kotoran, detok, mengeluarkan berbagai macam kotoran yang memang harus keluar. Kalau tidak keluar, bahaya bagi tubuh kita. Sempurnanya orang ketika di dunia, kencing dan juga berak. Mengeluarkan kotoran harus dikeluarkan. Tetapi kelak nanti di yaumil kiamah, ahlul jannah. Dan mudah-mudahan kita bagian dari mereka. Amin. Tidak lagi mengeluarkan kotoran tersebut. Ini kesempurnaan. Makan dan minum sepuasnya. Tetapi tidak mengeluarkan najis. Dan ini bentuk kesempurnaan. Wala yamtakhidun amsyatuhumul dhahab. Amsyatuhumul dhahab. Sisir-sisir mereka itu adalah dari emas. Warishuhumul misk. Keringat-keringat mereka itu mengeluarkan keringat yang keluar adalah minyak wangi misik. Wa majamirumul uluwah. Udutim. Mereka menggunakan ud. Ud itu kalau bahasa kitanya kayu yang mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Azwajuhum hurul'in. Istri-istri mereka adalah para bidadari-bidadari. Ala khalqin rajulin wahid. Ala surti abihim Adam. Situ nadhiru an fis sama. Mereka seperti seorang yang satu. Mereka seperti babak mereka Adam. 60 hasta di langit. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dimuliakan, ini di antara berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelumit tentang ahlul jannah. Kita memaknakan ini dengan apa yang ada pada kita, kemampuan kita tidak bisa menerawang untuk mengetahui hakikat jannah. Berita ini tak lain dalam rangka memberikan tabsyir gembira kepada kita untuk semangat meraih al-jannah. Tetapi untuk membayangkan hakikatnya jannah seperti apa, tidak akan mungkin mampu manusia membayangkannya. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah akan dilanjutkan dalam pertemuan yang datang. Masih berkaitan dengan al-jannah insyaAllah. Kita persiapan salat maghrib. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.